Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan qaulul muallif, ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa ba'dal ashri 'urija bihi ila as-sama' wa furidat 'alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan setelah 10 tahun mendakwahkan tauhid, yaitu setelah 10 tahun setelah kenabian atau kerasulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Dan kemudian diwajibkan kepada beliau sholat 5 waktu. Dan beliau melaksanakan syariat sholat 5 waktu sehari semalam di Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Setelah kita baca penjelasan perkataan ini atau ucapan ini, yaitu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ucapan syekh ini, dan juga telah kita baca apa yang disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang kisah atau peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Masih dalam penjelasan beliau, kemarin belum selesai. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Yang ini atau peristiwa ini terjadi 10 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul atau nabi. Qala Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wala budda min al-i'tiqadat bi annahu sallallahu alaihi wasallam usriya wa 'urija bi ruhihi wa jismihi ma'an yaqzatan la manaman. Dan wajib, harus meyakini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan, yaitu diperjalankan di malam hari dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa urija bi ruhihi wa jismihi ma'an, dan juga diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bi ruhihi wa jismihi ma'an, dengan ruh dan jasadnya secara bersamaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit, itu adalah dengan ruh dan jasadnya. Wajib meyakini dengan keyakinan seperti ini, yaitu beliau diisrokan dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasadnya. Yaqzotan, yaqzoh, dalam keadaan sadar, ya, terjaga, artinya enggak tidur, ya. Lamanaman, bukan mimpi, ya. Ini wajib berkeyakinan dengan keyakinan ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasadnya, ya, dalam keadaan sadar, terjaga, ya, bukan mimpi, ya, atau bukan dalam keadaan tidur. Ya. Kenapa wajib meyakini dengan keyakinan seperti ini? Lianna ba'dhan nas yaqulun, karena sebagian manusia, ya, mereka mengatakan usriya biruhihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan ruhnya saja. Bahwa yang diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa adalah ruhnya saja. Wa amma jasaduhu falam yabruh Makkah. Adapun jasad beliau itu masih berada di Mekah. Wa innama usriya wa urija bi ruhihi. Hanya saja beliau katanya diisrakan dan dimi'rajkan dengan ruhnya saja. Jadi ruhnya saja yang diangkat ke langit. Wa hadza kalamun batil, kata Syekh, dan ini adalah ucapan yang batil. Keyakinan yang batil. Bal innahu usriya bi ruhihi wa jasadihi alaihi salatu wassalam. Tetapi yang benar adalah beliau diisrakan dan dimi'rajkan, ya, dengan ruh dan jasadnya. Jadi yang diperjalankan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu adalah ruh dan jasad beliau sallallahu ala alihi wasallam. Wa humila alal buraq, dan beliau diangkut di atas buraq, kendaraan yang sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu, lebih kecil dari bighal, ya, dan lebih besar daripada keledai. Nah, pertengahan antara bighal dengan keledai. Wa kana dzalika yaqdatan la manaman, dan peristiwa itu Isra dan Mi'raj itu beliau alami yaqdatan, secara sadar, terjaga, ya. La manaman, bukan mimpi, ya. Bukan mimpi dalam tidur. Id law kana bi ruhihi faqat aw kana manaman famal farqu bainahu wa bainar ru'ya. Nah, dan kalau seandainya ruh saja, ya, yang diangkat ke langit, ya, atau kalau peristiwa itu hanya sekedar mimpi, ya, famal farqu bainahu wa bainar ru'ya, maka apa bedanya antara ini dengan ru'ya? Nah, apa bedanya antara ini dengan ru'ya, dengan mimpi? Ya. Nah, jadi kalau hanya ruh saja yang diangkat, atau beliau dalam keadaan tidur, ya, maka apa bedanya antara keadaan yang seperti ini dengan ru'ya, ya, dengan mimpi? Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama. Perhatikan, ini dalil yang membantah ucapan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan dengan ruhnya saja. Ini dalil yang membantah mereka. yaitu ayat pertama dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Perhatikan. Fal abdu, sisi pendalilannya, fal abdu yutlaku ala ruh wal badan jami'an. Kalimat al abdu, hamba, ya, itu dimutlakan terhadap ruh dan badan secara bersamaan. Ya. Hamba, ya, itu adalah gabungan antara ruh dan badan. Nah, hamba. Jadi kalimat hamba al-abdu itu dimutlakan pada ruh dan badan secara bersamaan. Bukan ruh saja atau badan saja. Ya. Tetapi dimutlakan kalimat abdu, hamba, terhadap ruh dan badan secara bersamaan. La yutlaku ala ruh wahdaha annahu abdun. Tidak dimutlakan. Ya. Naam. Penamaan hamba kepada ruh saja, ya. Tidak dimutlakan terhadap ruh saja, ya, bahwasannya naam itu adalah hamba. Walayutlak alal badan wahdahu annahu abdun. Demikian pula tidak dimutlakan terhadap badan saja, ya. Naam tidak dimutlakan padanya kalimat abdun, hamba. La yutlaku illa ala majmu'ir ruhi wal badan. Maka kalimat hamda, hamba atau al-abdu itu tidak dipakai kecuali untuk gabungan antara ruh dan badan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya ibadi. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi yang Allah seru ini siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Nah, yang masih hidup, ya. Bukan ruh, ya. Bukan Allah menyeru ruh atau menyeru badan saja, ya. Ya ibadiyalladzina amanu, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi tidak dimutlakan kalimat al-abdu, hamba, kecuali ala majmu'ir ruh wal badan, terhadap ruh dan badan secara bersamaan. Lam yakul subhanalladzi asra bi ruhi abdi. Dan Allah dalam ayat di atas tidak mengatakan subhanalladzi asra bi ruhi abdi. Maha suci Zat yang telah memperjalankan ruh hambanya. Allah tidak mengatakan demikian. Nah, qala asra bi abdihi, tetapi Allah berfirman, bal qala asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hambanya, bukan memperjalankan ruh hambanya, bukan. Wal abdu huwa majmu'ur ruh wal badan, dan hamba adalah gabungan antara ruh dan badan. Wallahu jalla wa ala la yu'jizuhu syai'un wa huwal qadiru ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan kekuatan Allah. Wa huwal qadir ala kulli syai', dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Maha mampu untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian diturunkan, dikembalikan lagi ke Mekah di malam itu juga. Allah Maha mampu, ya. Kalau yang seperti ini gampang dan mudah bagi Allah. Nah, sesuatu yang lebih sulit dari itu pun Allah mampu, ya. Dan Allah mudah untuk melakukannya, yaitu menciptakan langit dan bumi. Nah, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah Maha mampu, ya. Apalagi sekedar ini. Nah, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit, kemudian dikembalikan lagi di malam itu juga. Allah Maha mampu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadza huwa al-aqidatus sahihah. Inilah akidah yang benar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dengan ruh dan jasadnya. Kemudian dan juga dalam keadaan sadar terjaga, ya, bukan dalam keadaan tidur atau mimpi. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, ucapan penulis yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan beliau salat di Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Wa kana yusalliha rak'ataini rak'atain. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu dalam sehari semalam, masing-masingnya 2 rakaat 2 rakaat, illal maghrib, kecuali maghrib. Jadi ketika sholat di Mekah, semuanya 2 rakaat 2 rakaat kecuali maghrib. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi semua dari sholat 5 waktu tersebut 2 rakaat 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat, karena maghrib adalah witirnya siang. Jadi ganjil. Falamma hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, yaitu hijrah ke mana? Ke Madinah, ya. Utimmatir rubaiyah ila arba'. Maka salat yang 4 rakaat, ya. Salat yang 4 rakaat sekarang, ya. Duhur, asar dan isya, ya, itu disempurnakan ila arba, disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah, jadi sholat duhur, asar dan isya yang ketika itu di Mekah 2 rakaat, ya, di Madinah disempurnakan atau ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Jadi sholat-sholat yang ruba'iyah, nah, disempurnakan menjadi 4 rakaat. Illal fajr, kecuali sholat subuh. Fa'innaha tatul fihal kiro'ah. Maka dalam sholat subuh, ya, bacaan padanya panjang. Ya. Fa'bakiyat roka'atain kamahi. Maka tetap 2 rakaat. Ya, sebagaimana asalnya. Nah. Jadi sholat subuh tetap 2 rakaat. Ya. Di antara hikmahnya karena sholat fajar, bacaan di dalam sholat tersebut panjang-panjang. Wa ilal maghrib, juga kecuali maghrib. Fa innahu thalathun min awwali ma furidat. Karena sholat maghrib itu 3 rakaat sejak pertama kali diwajibkan. Sejak pertama kali diwajibkan sholat 5 waktu, maghrib jumlahnya 3 rakaat. Li'annaha witrun nahar, karena maghrib adalah witirnya siang, sehingga rakaatnya ganjil. Amma dzuhru wal asru wal isya'u wa kanat fi Makkah rak'atain. Adapun duhur, asar dan isya, maka sholat-sholat ini ketika di Mekah dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Falamma hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utimmat 4 rakaat. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, maka disempurnakan menjadi 4 rakaat. Sehingga duhur jadi 4 rakaat, asar jadi 4 rakaat, dan isya juga jadi 4 rakaat. Ini setelah hijrah ke Madinah. Apa dalilnya? Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma furidatis salatu raka'atain. Awal pertama kali diwajibkan salat itu 2 rakaat. 2 rakaat. Falamma hajaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, utimmat salatul hadar, maka disempurnakan, yaitu disempurnakan menjadi 4 rakaat fil hadar ketika mukim. Nah, wabakiyat salatul safar, dan tetap 2 rakaat, ya, ketika dalam keadaan safar. Jadi sholat duhur, sholat asar, sholat isya, kalau safar tetap kepada asalnya. Ya. Berapa asalnya sholat duhur, asar, dan isya? 2 rakaat. Nah. Hingga dengan hadis ini sebagian para ulama berdalil wajibnya qasar ketika safar. Nah, kecuali kalau sholat di belakang mukim. Ya, kecuali kalau sholat di belakang yang mukim atau di belakang imam yang menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, maka kita ikut. Nah, inna maju ilal imam liutama bih, karena imam dijadikan untuk diteladani atau dicontoh, diikuti. Ya, kalau imam mukim, kita berimam kepada yang mukim, ya, maka kita ikut menyempurnakan sholat. Nah, adapun kalau sholatnya sesama musafir, ya, atau dia sholat sendirian, maka na'am, wajib baginya untuk mengqasar sholat. Ini pendapat sebagian para ulama berdasarkan hadis ini. Bahwasanya sholat ketika mukim itu disempurnakan, yaitu 4 rakaat. Wa baqiyat fis safar, dan tetap hukumnya 2 rakaat fis safar ketika kondisinya safar. Hadza bi ijma'i ahli al-ilm, dan juga ini berdasarkan ijma' para ulama. Nah, bahwasanya apa? Salat ketika mukim disempurnakan menjadi 4 rakaat, duhur, asar, dan isya. Nah. Dan ketika safar 2 rakaat. Hadza bi ijma'i ahli al-ilmi, ini berdasarkan ijma' para ulama. Anna sholata furidat bi Makkah, bahwasannya sholat itu diwajibkan di Makkah, ya. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholaha bi Makkah, ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, ya, 5 waktu tersebut di Makkah. Nah. Lakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Hal hiya furidat qabla al-hijrah bi 3 sinin. Jadi ijma' para ulama tadi, apa ijma'nya? Salat diwajibkan di Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di Mekah. Nah, jadi beliau salatnya diwajibkan salat di Mekah, dan beliau melaksanakan salat 5 waktu selama sekian tahun, ya, 3 tahun di Mekah. Ini ijma'. Lakin ikhtalafu hal hiya furidat qabla al-hijrah bi 3 sinin. Akan tetapi mereka berselisih, apakah sholat itu diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah, ya, ataukah 2 tahun sebelum hijrah, ataukah 1 tahun sebelum hijrah. Nah, ini yang diperselisihkan. Nah, kalau diwajibkannya di Mekah dan beliau melaksanakannya di Mekah, ini sepakat ijma' para ulama. Berselisihan terjadi pada masalah berapa tahun sebelum hijrah diwajibkan sholat ini. Apakah 3 tahun, apakah 2 tahun, apakah 1 tahun sebelum hijrah. Hadza huwa rajih. Dan inilah yang rajih, yaitu apa? 3 tahun sebelum hijrah. Jadi sholat diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah. Sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj yang rajih itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Kama dzakara syekhu huna, sebagaimana yang disebutkan oleh syekh di sini. Wa firidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah 3 sinin. Baik. Setelah 10 tahun menjadi nabi dan rasul, beliau diangkat ke langit. Kemudian diwajibkan salat 5 waktu kepada beliau, ya, dan beliau melaksanakan salat 5 waktu tersebut di Mekah selama 3 tahun. Ini yang rajih. Ya. Wakila, ada yang mengatakan juga, ada yang berpendapat qoblal hijrah bi khamsi sinin. Ada yang berpendapat salat diwajibkan 5 tahun sebelum hijrah. Ya. 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Wakilah, ada juga yang berpendapat qoblal hijrah bisanatin wahidah. Salat itu diwajibkan 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ada yang berpendapat seperti ini. Wakilah bisanatin wanis. Ada juga yang berpendapat 1.5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Lakinn ar-rajih huwa ma dzakarahu syekhu annaha qoblal hijrati bi 3 sinin. Akan tetapi yang rajih, pendapat yang kuat, yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala, bahwasannya kewajiban salat itu 3 tahun sebelum hijrah, ya. Yaitu salat diwajibkan 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian masalah berikutnya. Wa hal furidu ma'as salati syai'un akhar min arkanil Islam? Apakah bersama salat ini ada kewajiban yang lain dari rukun-rukun Islam yang Allah wajibkan di Mekah? Nah. Baik. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya. Anak TK juga tahu ya. 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5. Dari 5 ini, apakah selain sholat ada juga yang diwajibkan di Mekah? Nah, selain tentunya yang pertama tadi, ya, 2 kalimat syahadat dengan rukun pertama dengan rukun kedua. Nah, apakah ada rukun Islam yang lain yang juga diwajibkannya itu di Mekah, selain rukun pertama dan rukun yang kedua? Hadza mahallu khilaf bainal ulama, ini ada perselisihan di tengah-tengah para ulama. Minhum man yara anna zakata faridat aidan bi Mekah. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasannya zakat, ya, juga diwajibkan di Mekah. Wa innama buyinat ansibatuha wa maqadiruha wa ahluz zakati fil Madinah. Hanya saja penjelasan nisab-nisabnya, ya. Nah, ya, berapa kambing yang harus keluar zakatnya. Nah, harus berapa ekor, nah, nisabnya baru keluar zakatnya. Nah, demikian pula nisab emas berapa, ya. Nisab perak berapa, ya. Nisab sapi berapa, nisab unta berapa, dan seterusnya. Nisab-nisabnya ini dijelaskan di Madinah. Demikian pula na'am ukurannya, ya. Berapa yang dikeluarkan? Nah, ya. Dari 40 ekor ini berapa yang dikeluarkan? Dari sekian gram emas berapa yang dikeluarkan, ya. Ini juga dijelaskan di Madinah. Wa ahlu zakah, demikian pula ahlu zakah, ya. Orang-orang yang berhak, orang-orang yang wajib membayar zakat. Nah, orang-orang yang berhak atau orang-orang yang wajib membayar zakat ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini diwajibkan di Madinah. Amma aslu faridotiha fahuwa fi Makkah, adapun asal kewajibannya, yaitu turunnya kewajiban zakat, fahuwa fi Makkah, adalah di Makkah. Ini pendapat pertama. Ya, ini pendapat yang pertama tentang zakat. Jadi zakat diwajibkannya di Makkah, tetapi dijelaskannya ya di Madinah. Dijelaskan nisab-nisabnya, jumlahnya, kemudian ahli zakatnya. Nah, dijelaskan di Madinah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah haknya, yaitu keluarkan zakatnya, yauma hasadih, di hari panennya. Keluarkan zakatnya di hari panennya. Ini zakat hasil bumi. Ayat ini ayat yang ke-141 dari surat Al-An'am. Wal murad bihaqqihi huna zakah. Yang dimaksud dengan haknya di sini adalah zakat, kata Syekh. Wa suratu makkiyatun kulluha, dan surat ini yaitu surat Al-An'am semuanya diturunkan di Mekah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, nah, surat Al-An'am semuanya diturunkan di Mekah. Nah. Ini dalil pendapat yang pertama. Wa kadzalika fi qaulih, demikian pula dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Allah berfirman, "Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan na'am tentang manusia, "Innal insana khuliqa halu'a," sesungguhnya manusia diciptakan halu'a, dalam keadaan berkeluh kesah lagi pelit. Nah, idza massahu syarru jazu'a, kalau dia terkena kejelekan, jazu'a, berkeluh kesah. Nah, wa idza massahu alkhairu manu'a, kalau dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, manu'a, dia pelit kikir. Ini sifat manusia. Nah, pada umumnya, ya. Ada yang dikecualikan? Ada. Illal musallin, kata Allah. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka kontinu dalam sholatnya. Ya, enggak belang bentong, enggak bolong-bolong. Ya. Kontinu sholatnya, sesuai dengan kewajiban yang Allah wajibkan. Nah. Walladzina fi amwalihim hakum ma'lum. Kemudian ayat ini, walladzina fi amwalihim hakum ma'lum, dan kecuali orang-orang yang dalam harta mereka ada hak yang tertentu, ya, yaitu zakat. Kecuali orang yang membayar zakat, kecuali orang yang sholat tadi, yang sholatnya kontinu, dan orang yang membayar zakat. Nah, lis-sa'ili wal mahrum, dibayarkan kepada sa'il, orang miskin yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang kekurangan yang tidak meminta-minta, ini pun dikasih. Nah, sehingga berdasarkan ayat ini, aidon as-suratu makkiyah, dan surat ini juga adalah makkiyah, diturunkan di Mekah. Nah, wal muradu bil haqqil ma'lum, dan yang dimaksud dengan al haqqul ma'lum, nah, yang dimaksud dengan al-haqqul ma'lum adalah apa? Az-zakah. Nah, hak yang tertentu adalah zakat. Yaitu kecuali orang-orang yang sholat tadi dan orang-orang yang bayar zakat. Fafuridu asluha fi Makkah. Maka asalnya, ya, na'am, diwajibkan di Makkah. Lakin buyinat tafasiluha bil Madinah. Akan tetapi dijelaskan rincian-rinciannya di Madinah. Nah, dijelaskan rincian-rinciannya di Madinah. Hadza qaulun. Ini satu pendapat, kata Syekh. Ini salah satu pendapat. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua tentang zakat, ya, di mana diwajibkan, kapan diwajibkan. Wa huwa alladhi yadhharu min kalami syaikhuna. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang nampak dari ucapan syekh di sini. Anna zakata innama furidat fil Madinah. Bahwasannya zakat itu diwajibkan di Madinah. Nah, zakat itu diwajibkan di Madinah. Walam yufrad fi Makkah ghairu ruknil awal wa huwa tauhid war ruknus tsani wa huwa shalah. Dan tidak diwajibkan di Mekah selain rukun yang pertama, yaitu tauhid, ya, dua kalimat syahadat. War ruknus tsani, dan rukun yang kedua, wa huwa shalah, yaitu salat. Nah, inilah yang diwajibkan di Mekah. Hadza dhahiru kalami syekh, ini yang nampak dari ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Nah. Baik. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau merujihkan pendapat yang kedua, bahwasannya kewajiban zakat itu na'am adalah setelah hijrah. Kata beliau, wafuridat fis sanati tsaniyah minal hijrah. Dan zakat itu diwajibkan pada tahun yang kedua setelah hijrah. Nah, pada tahun yang kedua setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah isya ya, Wah? Isya jam berapa sekarang? Setelahnya panjang ya, Wah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Dan setelah itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun menjadi nabi dan rasul di Mekah, ya, umira bil hijrati ilal Madinah, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, dan di sini Syekh Naam menyebutkan sedikit panjang ya tentang kisah hijrah beliau. Kisah hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Naam Madinah. Sehingga insyaallah penjelasan ucapan ini kita baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik,